Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini kita semakin sehat, semakin cinta dengan agama kita yang kita cinta ini, dan pastinya semakin mencintai Allah dan Rasulullah SAW. Dan kita akan membahas salah satu keajaiban yang ada dalam Al-Quran, yaitu propolis ya, tapi temanya itu. Tapi sebelumnya saya akan kita akan ngobrol dulu, kita akan sharing dulu. Alhamdulillah sudah pada nongol, yang belum nongol silakan nongol ya. Jadi teman-teman sekalian, Masya Allah luar biasa, dalam Al-Quran Allah memberikan sebuah pesan yang penting buat kita, yang kita sering banget dengar pesan ini atau firman Allah ini yang berbunyi dalam surat An-Nahl ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan. Makanlah dari segala macam buah-buahan. Jadi kita memang disuruh makan buah-buahan. Jadi yang enggak makan buah-buahan itu bisa jadi sakit. Lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu, dan dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya, dan di dalamnya terdapat obat. Jadi kalau sebenarnya ayat ini, kalau pernah saya dapat keterangannya ya, saya baca detail itu, memang sebenarnya Allah tidak mengatakan fihi shifa'ud dawa. Allah tidak mengatakan dalam madu itu terdapat obat, tapi Allah katakan fihi shifa'un linnas, dalam madu itu terdapat kesembuhan ya, terdapat kesembuhan. Jadi dalam madu itu atau dalam produk lebah itu ada keberkahan. Ada keberkahan yang sebenarnya kalau kita meminumnya, mengkonsumsinya, maka insya Allah ada berkah di situ ya. Ada berkah itu sebabnya di zaman Nabi SAW ada hadis yang kita sering dengar, hadis ini yang dimana ada seorang pemuda yang mengadukan saudaranya sedang sakit perut. Lalu Nabi SAW menganjurkan kepada dia, minumkanlah madu, kata Rasulullah. Lalu kemudian dia minumkan madu ke ibunya, ke saudaranya tadi, lalu ternyata belum sembuh juga. Lalu dia balik lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, saudaraku belum sembuh. Lalu Nabi mengatakan padanya, minumkanlah lagi madu, ya, minumkanlah lagi madu. Lalu dia balik lagi, teman-teman sekalian, dia balik lagi, minum lagi, belum sembuh juga. Sampai tiga kali akhirnya Nabi mengatakan apa pada si pemuda tadi, Rasul mengatakan, sesungguhnya perut saudaramu itu yang berdusta. Jadi madunya nggak salah, madunya nggak keliru, madunya tidak ada yang bermasalah dari madu, tapi bisa jadi racunnya atau toksin dalam tubuh itu terlalu banyak. Jadi madu itu perlu waktu gitu. Madu itu perlu ditambahkan lagi dengan produk-produk yang sehat lainnya seperti itu. Jadi ini perlu kita pahamkan bahwa ketika Allah memberikan informasi kepada kita, maka di situ pasti ada rahasia besar ya, rahasia besar yang kita bisa pelajari di situ, yang kita bisa ambil hikmah di situ, yang kita paling luar biasa kita mendapatkan hikmah. Karena ilmu itu, teman-teman sekalian, jadi ilmu itu ada, kalau kita bicara bagaimana ada yakin dengan sesuatu, maka ada level tingkatan, ada tiga ya. Yang pertama adalah ilmu yakin ya, ilmu yakin, yakin dengan ilmu. Yang kedua, atau yang pertama atau kedua ini bisa dibalik-balik, yang kedua ainul yakin ya. Ainul yakin ini yakin dengan melihat ya, yakin dengan melihat. Yang ketiga adalah hakul yakin. Hakul yakin ini maksudnya dia yakin tanpa ada melihat, tanpa ada ilmu ya, tanda kutip ya, tapi dia sudah yakin. Contoh mungkin ketika seseorang beriman, dia bersyahadat, dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia langsung saat itu Allah memberikan taufik hidayah kepadanya ya, dengan katakanlah hikmah dari Allah, maka dia yakin keberadaan Allah, dia yakin surga, dia yakin akan seperti itulah ya. Kita nggak membahas itu ada ahlinya yang membahas, tapi intinya adalah itu level. Jadi kalau kita bicara tentang katakanlah madu atau produknya lebah, maka memang kita butuh ya, kita perlu. Di luar mungkin kita sudah sebenarnya sudah hakul yakin. Hakul yakin maksudnya kita sudah sangat yakin bahwa pasti banyak keberkahan di situ, pasti banyak janji-janji Allah di situ yang subhanallah ya. Kalau kita memakan atau mengkonsumsi itu, maka insya Allah akan banyak sekali faedahnya. Oke? Nah itu yang itu konsepnya. Jadi teman-teman pahami, apalagi kalau kita bicara bekam, kita bicara madu, kita bicara butuh soda, meyakin dulu gitu kan, hakul yakin dulu bahwa di situ ada berkahnya. Bagaimana caranya Allah menyembuhkan dengan teori apapun, itu urusannya Allah ya, seperti itu. Demikian juga tadi Allah mengatakan ya, di sini fihi syifa ulinas, bahwa dalam madu, dalam lebah itu terdapat penyembuh ya, yang digunakan untuk manusia. Jadi kalau teman-teman lihat, lebah ini memang sudah diwahyukan. Jadi wahyunya, jadi lebah ini dapat wahyu dari Allah. Anda bayangkan, ya lebah ini punya GPS yang luar biasa. Di zaman sekarang kita baru kenal GPS setelah ada satelit, tapi lebah sudah mengembangkan GPS sejak lama ya, untuk memberitahukan ada sarang-sarang itu apa, nektar ya. Nektar itu bahan baku madu dari saripati bunga itu, dia menggunakan pola apa itu namanya, tarian lebah. Jadi lebah itu bisa, jadi ketika dia ada suatu tempat yang ada nektar di situ, maka lebah akan pulang, lalu dia akan muter-muter gitu ya. Lalu setelah muter, dia akan apa itu namanya, dia akan memberitahukan dengan koordinat atau posisi tertentu. Itu yang pertama. Jadi lebah ini kalau saya baca, kalau Anda baca tentang keajaibannya, memang subhanallah, luar biasa ya. Itu. Kemudian apa lagi? Kalau kita lihat ya, heksagonalnya lebah. Teman-teman bisa bayangkan ada bulat-bulatan ya. Kalau misalkan saya katakan ini bulat-bulat-bulat ketemu bulat, ketemu bulat, ketemu bulat, pasti di antara bulat-bulat tadi akan ada sisi ya, sisi di mana ada tempat yang kosong, ada tempat yang kosong. Tapi menarik ya, lebah subhanallah dengan kuasa Allah, hikmah Allah, dan ilmunya Allah, pastinya dia diperintahkan Allah untuk membuat sarang lebah, diperintahkan Allah untuk membuat sarang lebah itu dalam posisi heksagonal atau segi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ketika heksagonal, maka seluruh sisi dari struktur heksagonal tadi itu akan ketemu dengan struktur yang lain ya, sehingga dia merupakan tempat penyimpanan yang paling efektif, paling optimal, paling bisa menampung banyak ya. Itu konteksnya begitu. Oke. Okay? Jadi di sinilah letak. Jadi memang lebah memang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Untuk apa kata Allah? Sebagai penyembuh. Makanya saya selalu sampaikan, sakit apapun, guru saya juga menyampaikan, sakit apapun kalau ada orang sakit, maka ambillah berkahnya dulu untuk pengobatannya, untuk penyembuhannya dari mana? Dari produk lebah. Oke. Okay? Apa saja? Banyak teman-teman sekalian, lebahnya sendiri ya, larva lebah atau pokoknya larva lebah muda namanya, itu juga bisa kita pakai. Karena kemarin kita sudah sempat membahas tentang bipolen yang kemarin luar biasa ya, dia mengandung hampir 8 sekitar 20-an jenis asam amino, kemudian madunya, kemudian ada juga propolisnya ya. Bipolen tadi bibrek juga, ada mengatakan bibrek juga, kemudian madu lebah, kemudian royal jelly termasuk salah satu makanan lebah dan seterusnya. Jadi banyak sekali produk lebah, bahkan sarang lebahnya pun bisa kita makan ya, subhanallah. Jadi memang lebah itu diciptakan Allah untuk manusia. Kenapa perlu diciptakan untuk manusia? Karena Allah sudah amat sangat maha tahu bahwa manusia zaman sekarang pagi siang malam makannya nasi uduk manusia sih ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua apa? Allah sudah amat sangat tahu bahwa manusia zaman sekarang. Saya like-nya di dua, satu lagi di channel Jurusnya Rasulullah di YouTube, biar nanti live ini bisa terekam. Kalau di sini kan nggak terekam. Jadi subhanallah, karena Allah maha tahu teman-teman sekalian bahwa manusia zaman sekarang pagi siang malam yang dimakan asam, kurang buah, kurang sayur ya, kurang minum ya. Kemudian apa lagi yang dimakan pagi siang malamnya? Asam semua ya, nasi lah, tepung lah, gula pasti, semua seperti itulah ya. Jadi Allah sudah mengatau, maka diciptakan Allah itu semua untuk manusia ya, sampai detik ini, dan itu berguna, update terus sampai sekarang. Jadi memang kalau saya perhatikan di zaman dulu ya, angka-angka penyakit ya degeneratif seperti stroke, kencing manis darah tinggi ya, kosong urat atau penyakit jantung yang lain itu sangat minimal zaman dulu teman-teman. Kenapa? Karena orang zaman dulu relatif makannya sederhana. Mereka nggak makan sosis, mereka nggak makan nugget ya, mereka nggak makan apa lagi ya, mereka nggak makan bakso gitu ya, nggak makan apa lagi, produk-produk olahan lah. Kalau makan ya makan ikan, makan pempek boleh nggak? Ya saya juga termasuk penggemar pempek. Tapi kalau Anda butuh sebenarnya realnya nutrisinya ya, pempek itu kan ikan. Kalau Anda butuh nutrisi ikan, makanlah ikan, bukan pempeknya. Kenapa pempek? Pempek ada tepung dan sagunya ya, sekali-sekali boleh ya, tapi jangan tiap hari makan. Yang Anda makan apa ya tadi, sayuran, daging ya, protein seperti itu yang kita makan teman-teman sekalian, yang betul-betul kandungan gizinya itu belum diolah. Menarik ya, ternyata Allah sudah subhanahu wa ta'ala sudah ciptakan produk lebah ini dengan segala macam isinya ya, untuk kesehatan kita zaman sekarang. Jadi ini perlu Anda pahami ya, penjelasan ini pun insya Allah akan menjadikan ilmu yakin kepada kita semua di luar. Di sampingnya, hakul yakin udah jadi dulu. Jadi hakul yakin itu sebenarnya harus paling awal lu kalau ceritanya berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang kita akan bahas tentang propolis ini ya teman-teman sekalian. Jadi, kalau kita, saya ambil beberapa sumber literatur ya, supaya nanti kita lebih terarah pembahasannya. Jadi memang, subhanallah, penelitian-penelitian tentang propolis khususnya ya, ini propolis, saya bawa sampelnya. Itu sungguh amat-amat sudah sangat banyak. Seingat saya, kalau nggak salah, saya sempat belajar itu sekitar 250-an penelitian yang berkaitan dengan propolis yang berperan sebagai antioksidan. Jadi aktivitas antioksidan pada propolis ini memang sungguh luar biasa. Dan menariknya ternyata yang paling menarik di sini ya, yang salah satu itu saya coba baca, itu ternyata memang dia bisa memperbaiki kerusakan liver. Jadi kerusakan liver pada manusia zaman sekarang itu paling sering disebabkan oleh karena aktivitas radikal bebas atau antioksidan dari berbagai macam makanan dan minuman ya. Ada berbagai macam bahannya lah, salah satu mungkin di sekedar informasinya rodamin B itu semakut salah satu sumber radikal bebas ya. Nah kemudian teman-teman sekalian, dilihat ternyata bahwa subhanallah kerusakan pada liver ini, Anda bayangkan liver itu adalah laboratorium terbesarnya tubuh kita yang mengolah berbagai macam reaksi dalam tubuh. Artinya kalau liver rusak, udah bermasalah pasti tubuhnya. Makanya jangan sekarang banyak orang namanya fatty liver, salah satu indikator menuju kerusakan. Karena lemak yang ada pada liver itu akhirnya numpuk dan akhirnya menjadi oksidasi terus dalam tubuh manusia ya. Nah jadi memang ternyata ini beberapa saya bacakan ya, saya coba rangkum saja. Itu ternyata radikal bebas ini yang muncul, yang kita dapatkan dari berbagai macam makanan-makanan tadi itu bisa di stop dengan adanya antioksidan yang ada pada propolis ya, yang ada pada propolis. Kenapa propolis mengandung radikal bebas? Ya, mengandung antioksidan, udah karena begitu lah Allah ciptakan gitu kan. Jadi memang seperti itu, ada flavonoidnya, ada vitamin C-nya, vitamin A-nya, vitamin E-nya, dan yang luar biasa dia juga jadi vitamin pada propolis ini dalam literatur yang saya baca itu bisa meningkatkan aktivitas antioksidan endogen. Jadi gini, ada dua jenis antioksidan eksogen dari luar dan antioksidan endogen. Jadi kalau eksogen itu dari luar ya, misalkan dari sayuran, buah-buahan, termasuk produk seperti ini. Yang kedua ada namanya antioksidan endogen. Endogen ini sebenarnya sudah ada dalam tubuh manusia. Nah ternyata propolis ini termasuk salah satu produknya Allah yang bisa meningkatkan aktivitas antioksidan endogen. Seperti apa? Ada namanya superoksid dismutase, saya juga nggak apal-apal banget ya. Glutasium peroksidasi terusnya banyak lah. Dan menariknya ternyata vitamin C ya, ini yang ada pada propolis juga meningkatkan atau memiliki hubungan sinergis dengan flavonoid, yaitu flavonoid yang dapat meningkatkan aktivitas vitamin C itu sendiri dalam menetralkan radikal bebas. Itu yang kedua. Yang ketiga, propolis ternyata juga mengandung B1, B2, B2, B6 yang berfungsi untuk mempercepat metabolisme lemak dan protein. Artinya apa? Artinya bagi orang-orang yang ingin kolesterolnya perlahan ya, nggak bisa langsung ya, rontok menurun, nah propolis ini teman-teman sekalian bisa kita gunakan juga ya, kita bisa mana tadi ya, bisa kita gunakan juga untuk menurunkan lemak. Jadi lemak di liver, di pembuluh-pembuluh darah seperti itu. Dan ada sekitar 14 jenis mineral yang ditemukan dalam propolis ini, dan zat besi serta zinc ya. Zinc itu salah satu mineral yang berperan sebagai atau punya peran sebagai aktivitas imun. Jadi dia bisa meningkatkan kekebalan tubuh manusia ya, meningkatkan sistem daya tubuh seperti itu ya. Itu baru beberapanya aja ya. Jadi kalau kita lihat waktu saya baca-baca lagi ini, memang subhanallah teman-teman sekalian, memang betul lah ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan lebah ini ya, lebah ini sehingga dia sehingga dalam proses lembah tadi itu Allah ciptakan juga propolis. Jadi propolis itu letaknya di mana sih? Jadi kalau Anda lihat ini. Jadi kalau ada sarang segi 6 ya, heksagonal 1 2 3 4 5 6, itu seluruh pinggiran sarang itu Allah perintahkan. Saya katakan perintahkan. Karena memang enggak ada perintahin. Allah yang perintahkan si lembah tadi untuk ya ibarat kata tuh air, kalau propolisnya bahasa orang awamnya air liur lembah. Jadi di seluruh sarang ujung-ujung, jadi segi-segi sarang itu semua disuruh Allah untuk dilumuri dengan propolis. Dilumuri dengan propolis. Apa yang terjadi? Jadi sarang lembah merupakan tempat yang sangat-sangat steril. Jadi Anda bisa bayangkan teman-teman sekalian, kalau ini bisa atau seseorang atau manusia, kita katakanlah seperti ini, meminum propolis, maka otomatis aktivitas ini pun akan didapatkan oleh tubuh manusia. Artinya apa? Daya tahan tubuh kita akan kuat juga. Ya. Tapi gimana caranya Pak? Apakah minum sekali dua kali? Enggak juga. Anda harus minum tiap hari. Ya, bagaimana lembah tadi kan dia setiap dia mau bikin madu lagi, dia lumuri lagi dengan propolis di daerah itu ya di daerah sarangnya ya, seperti itu. Jadi itu dahsyatnya. Makanya saya bilang kan aktivitas antioksidan ini itu hubungannya dengan apa? Dengan kayak semacam antibiotik. Kalau bahasa saya itu antibiotik. Jadi memang propolis ini teman-teman sekalian, itu dia memiliki aktivitas antibiotik dengan adanya kandungan antioksidan dan flavonoid tadi ya, yang ada pada pada propolis tadi ya. Sehingga apa? Dia bisa digunakan untuk berbagai macam penggunaan. Contoh misalkan mohon maaf nih, yang keputihan itu teman-teman sekalian, Anda bisa masukkan propolis ya ke dalam air, lalu dibasuh ya, yang dicampurkan tadi ke daerah kemaluannya, itu juga bisa. Kemudian juga digunakan untuk kumur-kumur juga bisa ya, propolis Anda masukkan, teteskan ke dalam air, kemudian Anda gunakan untuk kumur-kumur juga, dia bisa berperan sebagai antiseptik seperti itu ya. Jadi itu luar biasa. Nah tapi menarik lagi teman-teman sekalian, dia bisa, jadi kalau dalam beberapa literatur yang saya baca ini ya, selain dia kandungan nutrisi juga sangat-sangat amat sangat banyak, dia juga mempunyai efek inhibisi. Jadi kalau penelitian itu menyebutkan bahwa propolis ini kalau diletakkan pada satu tempat, lalu tempat itu diteteskan, jadi ada satu lingkaran lah gitu kan, tetesan propolis, maka bakteri itu dia nggak bisa masuk. Sama juga dengan madu, saya belum pernah cerita kepada Anda tentang madu. Jadi madu itu namanya minimum inhibisi konsentrat MIC, kalau nggak salah namanya itu. Jadi ada kuman, jadi kuman itu diletakkan pada satu tempat, lalu diteteskan madu. Jadi ternyata madu itu membentuk seperti halo. Jadi daerah yang diteteskan madu itu nggak bisa disentuh sama kuman, karena madunya membentuk jaringan atau lingkaran halo. Halo itu lingkaran yang membuat akhirnya kuman nggak bisa masuk ke situ. Ya, makanya subhanallah, itulah rahasianya kenapa madu ya, madu kayak begini ya, madu, contoh madu ya, itu apa tuh namanya, berperan juga sebagai imun ya, dia meningkatkan sistem imun, karena memang bakteri nggak bisa masuk. Orang yang rutin minum madu itu insyaallah akan jarang sakit, insyaallah dengan izin Allah ya, apalagi ditambahkan dengan produk-produk yang lain ya, seperti apa, ada madunya, ada propolisnya, ada bee pollennya ya, seperti itu. Jadi subhanallah, luar biasa Allah ciptakan ini semua untuk kita manusia. Pertama dari tadi saya katakan, dari dari nutrisinya dia sangat bagus ya, dia mengandung flavonoid, antioksidan ya, resin seperti itu. Yang kedua, dia juga bisa berperan sebagai antibiotik. Dan memang propolis ini sudah digunakan jauh ya, ribuan tahun yang lalu ya sudah digunakan ya. Jadi propolis ya sudah digunakan oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan sebenarnya pada zaman Yunani kuno pun atau Mesir kuno ya, itu sudah digunakan untuk penyembuhan luka, termasuk penggunaannya bisa sampai ke luka. Jadi luka-luka yang kemarin dan tanya ke saya ke DM gitu kan, bisul apa segala macam, itu bisulnya nanti dibersihkan dipecahkan dengan menggunakan jarum yang steril ya, lalu nanti bekas luka bisulnya itu juga bisa digunakan untuk bekas bisulnya tadi ditetesin propolis langsung seperti itu. atau juga propolis campur dengan ini madu sama propolisnya teman-teman sekarang merupakan antibiotik. Dan nutrisinya ada pada di pollen sebagian besar di sini nutrisinya dan di pollen sama royal jelly. Oke? Nah itu ya, jadi subhanallah inilah namanya ilmu yakin. Kita semakin yakin dengan kebesaran Allah, dengan apa yang Allah ciptakan di dunia. Kalau mungkin teman-teman lihat di sini ya, ini ada mungkin saya tunjukin gambarnya. Nah ini propolisnya nih, ini propolis. Makanya propolis itu lengket. Ah, satu hal lagi Pak, saya sebelum kita tanya jawab ya. Jadi propolis ini teman-teman sekalian, ini nggak banyak dalam produksi satu sarang lebah itu, nggak banyak ya. Nah karena permintaannya, kabarnya itu tinggi sekali, akhirnya ekstrak dari, jadi propolis itu dalam bentuk bongkahan gitu kan. Jadi bongkahan, saya pernah beli juga dulu zaman itu kan. Alhamdulillah sekarang saya dengan seorang teman juga join kita, jadi perusahaannya juga join untuk memproduksi seluruh produk-produk yang berasal dari lebah. Jadi kita juga punya, insya Allah punya perusahaan sendiri ya, punya perusahaan sendiri yang memproduksi semua produk dari lebah, insya Allah. Sampai mudah-mudahan nanti restoran kita akan buat juga. Jadi makanan sehat, minuman sehat, semua sehat seperti itu. Oke. Nah jadi yang jadi masalah adalah ketika demandnya tinggi, ya demandnya tinggi itu teman-teman sekalian, akhirnya banyak orang mengekstrak propolis ini menggunakan alkohol, ya. Perbedaannya apa dengan air nggak bisa dibedakan. Cuman yang jadi masalah adalah kalau dia pakai alkohol maka otomatis akan terjadi tercampur, makanya tidak bagus ya. Secara kita pakai alkoholnya nggak bagus juga, apalagi masuk dalam tubuh kita. Kalau pakai airnya butuh waktu agak lama, bahkan sampai 14 hari. Jadi ekstraksi propolis itu makan waktu cukup lama, ya. Sehingga saya sama teman-teman ya, sama partner saya ini, alhamdulillah kita membuat propolis yang insya Allah bebas dari alkohol, ya. Jadi bagaimana cara penggunaannya, simple teman-teman ya. Ini air ya, ini saya tunjukkan. Air, saya tetesin propolisnya ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup. Aduk. Ya, kalau mau lebih berasa lagi, Anda campurkan, lebih enak maksudnya ya, Anda campurkan dengan madu. Ini caranya begitu. Kenapa pakai ini, kenapa pakai sendoknya plastik? Ya, kabarnya lagi diaduk ya, maaf. Kabarnya biar nggak ketemu reaksi kimianya lah dengan logam. Jadi kepikiran mau puasa, tapi ya sudah lagi ngelacu gini, nggak dicatatkan puasanya. Oke, nah ini madu yang ada propolis ini bisa jadi minuman Anda tiap hari. Bisa jadi minuman Anda tiap hari ke kantor gitu, Anda bawa air madu campur propolis seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi teman-teman sekalian, itu ya. Jadi Anda bayangkan ini minuman ini mengandung nutrisi, mengandung antibiotik. Subhanallah kan, sehat buat Anda. Mau dikasih es juga nggak apa-apa. Nah, terakhir sebelum kita tanya jawab, saya kemarin sempat banyak yang nanya, dokter, bagaimana cara kita makan bipolen? Ya, sebagian kan teman-teman yang pesan di JSR Store itu ada yang beli bipolen ya, segala macam itu. Nah, simple teman-teman, jadi bipolennya ngambil kayak begini ya. Nih, satu sendok makan. Taruh sini, lalu dicampurkan madu. Ya, campurkan madu seperti ini. Oke, udah gitu, aduk-aduk, neng. Pakai bunyi juga nggak apa-apa, nggak pakai bunyi juga nggak apa-apa. Jadi kan nih, jadi kayak pasta. Habis setelah jadi pasta gimana? Ya dimakan, bismillah. Gimana nggak sehat, makannya begini mulu. Perutnya Allah lagi, ya. Hanya beruntunglah yang mengkonsumsi madu dan produknya tiap hari. Dan beruntunglah produsen lembah madu ya. Oke, teman-teman sekalian, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini cara minum ini, jangan lupa seperti ini aja. Ini bisa Anda kasih ke anak-anak ya, bayi juga nggak apa-apa sih. Orang dewasa juga nggak apa-apa. Ini begitu cukup dan paling akhir, semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.